السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab Az-Zuhud war-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati, bab yang ke-19, yaitu tentang hadis Jabir radiyallahu ta'ala anhuma yang panjang, dan juga ada kisah tentang Abul Yasar Ka'ab ibn Amr Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sampai pada bahagian kedua dari bacaan kita. Hadis-hadis Abul Yasar yang sekarang ini masih hadis Abul Yasar Ka'am Ibn Amr Al-Ansari, lanjutan dari yang telah kita baca kemarin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala faqultu lahu ana ya ammi law annaka akhadhta burdata gulamika wa a'taytahu ma'afiriyyak وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة، فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. Ini masih hadis Abu Yasar ya, Ka'am ibn Amr. Ya, hadisnya yang pertama adalah man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi. Itu hadis Abu Yasar radhiyallahu taala anhu yang pertama, bahwa Nabi bersabda barang siapa yang menangguhkan orang yang dalam kesempitan untuk pembayaran hutang, atau bahkan membebaskannya dari hutang, akan Allah naungkan, Allah akan Allah naungi dia nanti dengan naungannya tentunya pada hari kiamat. Ya, ini keutamaan menangguhkan pembayaran hutang untuk orang yang dalam kesempitan, belum bisa membayar hutangnya, atau bahkan membebaskan orang tersebut dari pembayaran, seperti yang dilakukan oleh Abu Yasar Ka'am ibn Amr. Ya, itu hadis yang pertama, dan keutamaannya, fadilahnya, pelajarannya, ibrahnya sangat luar biasa. Ya, yang tentu hadis ini bukan hanya sekedar maklumat yang hanya mengisi pengetahuan kita sebentar saja sudah lupa, tetapi ini harus kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang kedua dari Amr, dari Abu Yasar Amr bin Ka'ab bin Amr radhiyallahu taala anhu, qal, ini lanjutan dari perkataan Al-Walid bin Ubadah, ya, Ibn Samit, ayahnya Ubadah. Ubadah ibn Al-Walid, Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit. Jadi ini masih perkataan Walid, yang mana dia dengan anaknya berguru. Dan tadi kemarin setelah selesai belajar, saya diberi faedah oleh Ustaz kita Dul Khairi hafizahullah ta'ala. Di hadis ini ada pelajaran tarbawi, ya, ada pelajaran tarbiyah anak yang mesti kita ambil, di mana anak dibawa mengaji, ya, anak dibawa mengaji, belajar agama. Nah, ini subhanallah, Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit rahimahullah ta'ala wa radiyan abih, membawa anaknya Ubadah untuk ikut belajar tarbiyah yang luar biasa. Dan kemudian juga catatan yang lain, bahwa pendidikan anak itu bermula dari orang tua, ya, pendidikan anak itu dimulai, dan yang menjadi dasar dari pendidikan anak adalah orang tuanya, ya, orang tuanya yang mendidiknya. Kalau dia tidak bisa mendidik, maka dia bawa, ketika dia belajar agama, dibawa anaknya. Dan ini cerita diceritakan oleh anaknya malah, anaknya Ubadah ibn Walid rahimahumallah, yang bercerita tentang kasus Abu Yasar Ka'ab ibn Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Jadi di sini qala faqultu lahu, kata Al-Walid, saya mengatakan juga kepada beliau, kepada Abu Yasar, ana ya am, ya, maksudnya saya, ya, wahai paman, maksudnya dia memanggil Abu Yasar sebagai paman karena memang tingkatan ayahnya Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW, bukan paman dari nasab. Kata Al-Walid, "Lau annaka akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyaka." Andai engkau ambil, tukar misalnya, ini proses tukar, usulan dari Walid agar Abu Yasar, tadi kan di awal dia memakai burdah dan memakai ma'afiri, ya. Ini dua pakaian yang berbeda, ya. Memakai burdah dengan ma'afiri. Kalau burdah ini adalah setelan seperti kain ihram, ya, seperti kain ihram, dan ini menjadi pakaian biasa di masa dahulu. Ini bukan pemakaiannya seperti pemakaian ihram, tidak boleh yang lainnya. Ini tidak, dia lapisan di luar. Lapisan di luar. Itu yang burdah. Sementara ma'afiri jenis yang lain, pakaian yang mungkin satu saja. Ya, mungkin satu saja atau tidak dinamakan burdah. Jadi ketika dijumpai Abu Yasar oleh dua beranak ini, pakaian itu tidak cocok. Burdah dipasangkan dengan ma'afiri. Ya, si Abu Yasar memakai burdah sepotong dari pakaian yang sudah dibagi dua. Yang satu untuk dipakaikan kepada budaknya, yang satu dia pakai. Yang ma'afiri ini juga, ini yang diusulkan oleh Al-Walid. Andai engkau mengambil burdah yang dipakai oleh budakmu, dan engkau serahkan kepadanya ma'afiri yang engkau pakai. Kemudian wa akhadhta ma'afiriyahu wa ataitahu burdatak. Sebenarnya ini ada yang maksudnya adalah kalau di sini artinya, dan engkau ambil ma'afirinya dan engkau serahkan burdah kamu. Sama saja. Ya, kalau yang dimaksud adalah membuat setelan yang sepasang, maka si Abu Yasar mengambil burdah yang ada pada budaknya dan menyerahkan ma'afiri kepada dia. Kemudian dia serahkan ma'afiri ke, diambil, dia serahkan, diambil burdah sehingga dia setelan burdah jadinya. Dia burdah sementara budaknya ma'afiri. Ya. Jadi tidak kacau. Awalnya kacau, dia memakai sebelah burda, kemudian di atasnya atau di bawahnya ma'afiri. Budaknya juga demikian. Maunya Walid adalah dia memakai burda setelan yang lengkap sementara budaknya memakai ma'afiri. Ya, memakai ma'afiri. Itu yang dimaksud, sementara lafaznya berbeda. Lafaznya akhadhta burdataka burdata gulam, engkau ambil burdah yang dipakai oleh budakmu dan engkau serahkan ma'afiri kamu. Dan engkau ambil ma'afiri dia dan engkau serahkan kepadanya burdahmu. Jadi sama saja hasilnya. Sama saja hasilnya. Ujungnya apa? Dia memakai burdah sebelah dan memakai ma'afiri. Sementara budak juga. Ini sama dengan yang pertama dijumpai. Maksudnya kata An-Nawawi rahimahullah adalah dia memakai setelan burdah atas bawah. Sementara budaknya memakai ma'afiri atas bawah. Bukan terbalik. Sepotong-sepotong. Ya, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diinginkan oleh, diusulkan oleh Walid kepada Abu Yasar. Ya. Fakanat alaika hullah wa alaihi hullah. Akhirnya nanti engkau memakai hullah. Hullah ini itu tadi sepasang, yaitu atas bawah itu setelannya. Ya. Bisa mungkin kita contohkan saja. Di bawah pakai memakai kain ihram disarungkan, di atasnya pakai baju. Ya. Makanya atasnya pakai baju. Sementara budaknya juga demikian. Ya. Di bawahnya pakai celana, di atasnya pakai selendang ihram. Kira-kira seperti itu. Paham? Ya. Maunya Walid nanti dia memakai diambilnya yang diselendangkan ihram itu, yang di budaknya diselendangkan oleh dia. Jadi sarung ihram dipakai, kemudian selendang juga dipakai. Jadi setelan jadinya hullah. Sementara budaknya yang di bawah yang celana dipakainya itu diletakkan diberikan kepada budak sehingga dia menjadi celana dan baju. Paham? Ya, celana baju ini yang diinginkan oleh, diusulkan oleh Walid kepada Abu Yasar. Baik. Apa reaksi dari Abu Yasar? Famasaha ra'si. Abu Yasar mengusap kepalaku. Ya, diusap oleh saya ragu sekarang apakah yang mengatakannya Walid atau anaknya Ubadah. Ya. Tidak bisa dipastikan, saya belum bisa memastikannya, tetapi antara salah satu dari mereka berdua. Kalau dari redaksinya maka dia Walid. Ya, ayahnya, sang ayah. Jadi diusap oleh Abu Yasar kepalanya beliau yang mengusulkan tadi. Waqal, dan dia berdoa. Allahumma barik fihi. Ya, Allahumma barik fihi. Allah berkahilah dia. Maksudnya orang yang mengusulkan tadi, yaitu Al-Walid atau Ubadah. Kemudian dia memberikan alasannya. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Basaru ainayya hataini, pandangan kedua mata saya ini. Ya. Di hadis sebelumnya dia tunjukkan, ya, dua matanya. Wa sam'u udhunayya hataini, dan pendengaran kedua telinga saya ini. Wa wa'ahu qalbi hadza, dan dipahami, dimengerti oleh kalbu saya ini. Wa asyara ila manati qalbihi Rasulullah SAW wa huwa yaqul. Nabi SAW beliau bersabda, dan ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Yasar. At'imuhum mimma ta'kulun. Ini pesan Nabi kepada pemilik-pemilik budak. Ya. Kepada tuan-tuan atau majikan-majikan. At'imuhum mimma ta'kulun. Berilah budak-budak kalian makan apa yang kalian makan. Maksudnya tidak berbeda, ya. Kualitas menu yang kalian makan tidak sama dengan yang mereka makan. Wa albisuhum mimma talbasun, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Nabi menyuruh untuk memakaikan apa yang dipakai sehingga tidak berbeda, ya. Karena kalau berbeda nanti yang tuannya memakai pakaian berkualitas mahal sementara budaknya tidak. Kemudian wakana ini, setelah selesai hadis yang dibawakan oleh beliau, yaitu Nabi perintahkan para pemilik budak untuk memberi makan apa yang dimakan, memberi pakaian apa yang mereka pakai. Wa kana an a'taituhu min mata'id dunya. Ini pernyataan siapa? Abul Yasar. Apa kata Abul Yasar? Dan adalah ketika atau saya bahwa saya memberinya dari perhiasan dunia, ya, memberikan kemewahan dunia, akhirnya kan sama jadinya, yang dipakai dengan yang dia pakai sama, adalah saya bila memberinya dari perhiasan dunia, ahwan alayya, lebih ringan bagi saya, min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah, daripada dia nanti hari kiamat mengambil pahala saya. Ketika saya menzaliminya, maka di hari kiamat dia mengambil pahala saya. Mending dia mengambil kekayaan saya di dunia daripada dia mengambil nanti di akhirat pahala saya. Kalau kekayaan di dunia, tentu kan masih ada gantinya. Ya. Apalagi Nabi SAW menyuruh tadi untuk memberi mereka makanan apa yang dimakan dengan kualitasnya, dengan rasanya, jenisnya, jangan dibedakan. Ya. Beri mereka pakaian apa yang dipakai dari kualitasnya, jenisnya. Makanya Abu Yasar merasa nyaman dengan sama-sama memakai pakaian yang sama. Ya. Jenisnya sama dan mungkin tidak agak mencoloknya karena yang satu memakai sarung burdah tadi dan di atasnya baju. Yang satu di bawah pakai celana, yang satu yang di atasnya pakai selendang burdah. Bagi Abu Yasar ini tidak terlalu masalah daripada nanti di akhirat dia yang mengambil, dia mengambil pahala Abu Yasar. Ya, ini yang hadis Abu Yasar radhiyallahu taala anhu yang kedua di dalam riwayat yang panjang ini. Baik. Selesai. Nah, sekarang kita meninggalkan hadis Abu Yasar. Kita masuk ke hadis Jabir yang panjang menurut bab tadi, ya. Sekarang ini kita masuk ke hadis Jabir bin Abdullah. Silakan. Thumma madaina hatta ataina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi masjidih wa huwa yusalli fi thawbin wahidin mustamilan bih fatakhattaitu alqaum hatta jalastu bainahu wa bainal qiblah faqultu yarhamukallah أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. Yeah, ini kesan pertama berjumpa dengan guru. Yeah. Yang tentu ini adalah adab yang diajarkan oleh seorang guru, walaupun terkadang guru itu bersikap agak tegas, yang agak keras. Ya. Dilanjutkan ceritanya oleh Ubadah, thumma madaina hatta ataina Jabir bin Abdullah. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuntut ilmu di perkampungan Ansar. Ya, di perkampungan Ansar. Ternyata di situ bukan hanya tersisa Abu Yasar, masih ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia ketika itu berada di masjidnya, fi masjidihi. Ya. Wa huwa yusalli, ketika di dalam masjid itu dia sedang salat, fi thawbin wahidin, memakai satu helai pakaian, mustamilan bih, dengan melilitkannya ke badannya, ya, dari atas ke bawah. Ya, tidak ada pakaian setelan seperti burdah atau hullah tadi, bukan juga antara celana dengan baju, tidak. Satu kain panjang kemudian dililitkan ke badannya seperti kain sari, ya. Ya. Bukan mumi, ya. Dia besar. Kalau mumi kan dililitkan sempit. Sholatnya menggunakan pakaian tersebut. Melihat dia berbuat demikian, kan, ini tentu dilarang oleh Nabi SAW tentunya. Ya. Karena hadis dilarang untuk sholat menggunakan satu helai pakaian yang tidak ada di atas kepalanya atau di atas bagian atasnya penutupnya. Jadi yang dipahami oleh Ubadah ibn Walid bahwa itu terlarang. Maka dia fatakhattaitul qauma. Saya terpaksa melangkahi. Bukan melangkahi maksudnya melangkahi pundak, tetapi melewati orang-orang yang ada di belakang Jabir. Hatta jalastu bainahu wa bainal qiblah, sampai saya duduk di hadapan Jabir bin Abdullah antara beliau dengan kiblat. Ya. Ini semangat menuntut ilmu ya. Semangat mengingkari kesalahan. Walaupun yang melakukan dianggap melakukan kesalahan itu guru. Dan ini juga pelajaran bagi kita, kalau benar-benar memang itu sebuah kesalahan, kenapa kita diamkan? Oh, ini kan ustaz yang berbuat. Ya. Daripada menyampaikan langsung kepadanya, menjadikan sebagai bahan obrolan di belakang, ini tidak benar. Ya. Adab yang yang diajarkan oleh Ubadah ibn Walid di sini adalah dia langsung sampaikan. Dilewatinya banyak orang, kemudian dia duduk di hadapan Jabir bin Abdullah. Ya. Jalastu bainahu wa bainal qiblah. Faqultu yarhamukallah. Saya katakan semoga Allah merahmatimu. Ini juga doa yang selalu ada di lisan mereka orang-orang saleh dahulu, ya, sesama mereka, apalagi kepada orang yang mengajarkan agama. Katanya, atusalli fi thawbin wahidin warida'uka ila jambik. Ya. Apakah engkau salat menggunakan satu kain sementara selendangmu ada di sampingmu? Ya. Berarti dia sengaja, selendang bukan tidak ada, tetapi selendangnya ada, justru dia pakai satu kain saja. Kalau kain itu bukan yang disarungkan. Jadi sarung itu digunakan untuk menutup bawah dan atas. Ya, sekaligus. Bukan bagian atasnya terbuka, tidak. Tetapi dia menggunakan satu helai saja, walaupun dia punya sehelai yang lain. Cuma diletakkan di sampingnya dan tidak dipakai. Ya. Qal, ini jawaban Jabir. Faqala, kata Al-Walid, maka dia melakukan biyadihi dengan tangannya fi sadri, di dada saya. Hakadha, seperti ini. Bagaimana seperti ini? Tidak nampak oleh kita, Walid mencontohkan. Wa farraqa baina asabi'ihi wa qawwasaha. Kayaknya begini ya. Ditekannya dada si Walid dengan menjarakkan jarinya, kemudian membuatnya melengkung seperti busur, ya, kaus. Berarti begini, ditekannya, ditepuknya dadanya Walid yang tadi mengingkari atau menegur. Kata Jabir, aradtu an yadkhula alayya al-ahmaqu mithluka. Ya, saya lakukan ini inginnya saya agar masuk menegur saya, menjumpai saya orang yang bodoh sepertimu. Ya, ahmak ini bodoh maksudnya, bukan dungu tapi bodoh, tidak mengetahui masalah itu, walaupun dilarang tetapi larangannya bukan larangan haram, ya, bukan larangan haram, tetapi larangan bila mana dilakukan juga mubah, ya, ya. Jadi sebenarnya kata Nawawi dan juga yang lainnya bahwa perbuatan Jabir ini untuk menjelaskan kepada orang-orang di sana bahwa sholat menggunakan satu helai bila tidak menyingkap aurat boleh saja, ya. Jadi larangannya bukan larangan haram, tetapi larangan yang menyalahi lebih utama saja, ya, al-aula. Jadi saya lakukan ini agar orang yang sepertimu yang tidak tahu menahu tentang hukumnya masuk kepada saya, fayarani, lalu dia melihat saya sehingga menegur saya. Ya, sehingga menegur saya, ketika ditegur baru saya jelaskan bahwa ini hukumnya mubah, boleh. Kaifa asna'u fayasna'u mithlahu. Fayarani kaifa asna, sehingga dia melihat apa yang saya perbuat, lalu dia berbuat seperti perbuatan saya. Maksudnya menjelaskan kepada orang-orang yang tidak tahu hukumnya bahwa itu boleh dilakukan. Sebagaimana banyak hadis yang dijelaskan seperti ini oleh para ulama, seperti minum berdiri. Ya. Didatangkan hadis bahwa Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebagian fuqaha membawakan bahwa maksud Nabi menjelaskan bahwa minum berdiri itu bila mana dibutuhkan boleh saja. Ya, boleh saja. Seperti juga penjelasan sebagian para ulama, walaupun terjadi khilaf ya. Sebagian para ulama mengatakan ketika Nabi kencing berdiri. Ya, ini jadi sebagian fuqaha memberikan alasan bahwa Nabi melakukan untuk memberikan tahukan kepada orang-orang bahwa terkadang boleh dilakukan. Terkadang boleh dilakukan. Itu saja. Maka Jabir untuk menjelaskan hukum bahwa terkadang boleh melakukan sholat dengan satu helai pakaian, maka dia lakukan sendiri. Ya, dilakukan persis seperti yang dilakukan Nabi SAW. Nah, inilah hadisnya tentang sholat dengan menggunakan sehelai pakaian mustamilan dengan melilitkan ke badan. Ya, dengan melilitkan ke badan. Walaupun asal ada lalangannya, tetapi maksudnya di sini perbuatan Jabir untuk menjelaskan bolehnya. Ya, bolehnya apalagi bila dibutuhkan. Wallahu a'lam. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قلنا لا أينا يا رسول الله قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة فقال جابر رضي الله عنه فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. Ya, ini hadis yang lain. Ya, kalau tadi hadis tentang bolehnya salat dengan satu helai pakaian panjang bila apalagi bila dibutuhkan. Ya. Hadis siapa? Jabir bin Abdullah. Hadis yang kedua Jabir melanjutkan atana Rasulullah SAW fi masjidina hadha. Suatu ketika Nabi datang menjumpai kami di masjid ini. Ya, di masjid mereka yang di situ ada Jabir yang dijumpai oleh Walid tadi. Wa fi yadihi arjun ibn Tab. Di tangannya ada tangkai kurma ibn Tab. Ya. Arjun apa ini tangkai apa tandan kurma ya Ibnu Tab ini jenis kurma ya fara'a fi qiblatil masjid dan dia melihat di bagian kiblat masjid ada nukhamah bekas dahak ya lengket di dinding bagian kiblat masjid fa hakkaha bil urjun lalu dia congkel dengan ranting tandan kurma tadi ya. Summa aqbala alaina, kemudian dia menghadap kepada kami. Kata siapa? Jabir bin Abdullah. Faqala, lalu Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu an. Siapa di antara kalian mau Allah berpaling darinya? Pertanyaan yang menakutkan ya. Siapa di antara kalian yang mau Allah berpaling darinya? Qala fa khasha'na, kata Jabir kami pun terdiam tunduk ya. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bergerak. Thumma qal, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu an, diulang kembali oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang mau Allah berpaling darinya? Qala fa khasyana, kami pun tertunduk diam, membisu, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Thumma qala, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu an, siapa di antara kalian yang Allah yang mau Allah berpaling darinya? Tiga kali Nabi mengulangi pertanyaan yang sama. Lalu qulna, kata kami, la ayyuna ya Rasulullah, tidak seorang pun kami mau. Mana ada yang mau para sahabat Allah berpaling darinya? Ya. Qal, kata Nabi, fa inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya salah seorang kamu apabila berdiri salat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhihi, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di depannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala qibla wajhihi, di hadapannya. Ya, di hadapannya. Ini kalau kita lihat dari uraian An-Nawawi rahimahullah pasti di ta'wilnya. Qala al-ulama ta'wiluhu, ta'wilnya adalah al-jihatul lati azzamaha, berada di arah yang Allah agungkan, atau di depannya ada arah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Ka'bah. Ya, di depannya ada Ka'bah, allati azzamaha qibala wajhihi, yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yang berada di depannya. Itulah takwil dari Allah berada di depannya. Hal min ta'liq min masyayikh? Silakan, ada ulasan dari man? Tidak ada ya. Ya. Bisa jadi dia karena menghadap ke kiblat itu adalah fisiknya, tetapi dalam solatnya kan dia menghadap Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara fisik dia menghadap ke arah kiblat, dan kiblat itu sesuatu yang mulia, yang agung, ya, yang di situ simbolnya adalah Ka'bah, pada hakikatnya dia menghadap Allah secara ruh, ya, dengan solatnya, dengan hatinya. Maka kiblat dalam solat itu syiar. Ya, kiblat dalam solat itu syiar. Dalam ibadah solat dia adalah syiar agama. Di situ intinya adalah Ka'bah yang dimuliakan, atau menghadap ke arah Ka'bah di dalam solat dimanapun kita berada, maka ketika menghadap bagian kiblatnya itu sesuatu yang mulia. Ya. Fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yaminihi, maka janganlah ia dalam solat itu meludah atau membuang dahak ke arah wajahnya, ke arah depannya, dan juga ke arah kanannya. Ya, meludah ke arah depan kemudian ke arah kanan. Ya, wal yabsuq an yasarihi, kalau memang terpaksa untuk meludah, maka meludah ke arah kiri, ke bagian sebelah kiri. Tahta rijlihil yusra, ya, di bawah kaki sebelah kiri, bukan meludah ke teman yang ada sebagai sebelah kanan kita, tetapi bagian sebelah bukan meludah ke sebelah orang sebelah kiri kita, tetapi bagian badan kita sebelah kiri, kemudian letakkan di bawah kaki sebelah kiri. Kita tahu bahwa masjid ketika itu lantainya tanah pasir, ya. Maka letakkan di bawah telapak kaki sebelah kiri. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha. Kalau memang tergesa-gesa dan tidak bisa dipilih tempat sebelah kiri di bawah kaki, maka hendaklah dia menggosokkan, diletakkan di kainnya pakaiannya. Ya. Kalau kita dulu sapu tangan, atau kalau bawa tisu, atau bila tidak ada maka pakaian yang dipakai dimasukkan, kemudian digosok-gosokkan. Ya. Seperti ini misalnya, digosokkan antara kain itu setelah diletakkan di sana. Falyakul, hendaklah dia melakukan bi thawbihi, dengan kainnya, hakadha, thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Dilipat, digulung-gulung, digosokkan itu yang dianjurkan oleh Nabi ketika dalam solat terpaksa membuang ludah atau dahak, ya. Jangan sampai dibuang ke arah depan. Tentunya dalam kondisi masjid kita sekarang tidak ada yang demikiannya. Ya, tetapi tetap adabnya jangan ke depan dan jangan ke sebelah kanan dibuang, tetapi ke sebelah kiri, di bawah kaki sebelah kiri. Ya, bisa jadi saat kita sholat sendiri di rumah dan tisu misalnya yang kita gunakan, bila mana kita memakai pakaian yang dua sakunya, maka untuk mengikuti tuntunan ini, tisu yang kita pakai itu letaknya di mana? Di saku sebelah kiri, atau diturunkan ke bawah, diinjak dengan kaki sebelah kiri. Ya. Karena dia bukan najis, tetapi dia kan jelasnya kotor. Untuk mengikuti tuntunan Nabi ini, mungkin caranya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, faqala aruni, setelah Nabi mencongkel dengan, karena sudah kering ya, dicongkel dengan ranting tadi, kemudian Nabi SAW meminta untuk diperlihatkan abiran, minyak wangi. Ya. Faqama fatan minal hay, maka tegaklah seorang pemuda dari Ansar, dari orang yang di kampung tersebut, yastaddu ila ahlihi, bergegas menuju keluarganya, ke rumahnya. Faja'a bi khaluqin fi rahatihi, dia bawa, datang membawa minyak wangi ya di tempatnya. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu, Nabi mengambilnya, maaf, faja'alahu ala ra'sil urjun, jadi minyak wangi itu dioleskan oleh Nabi di ujung ranting tadi. Thumma latakha bihi ala atharin nukhamah, kemudian digosok-gosokkannya ke bekas dahak yang ada di dinding masjid di bagian kiblat tadi. Itu yang dilakukan oleh Nabi, bukan hanya menghilangkan kotorannya, tetapi juga membersihkan dan memberikan wangi-wangian. Ya. Faqala Jabir, kata Jabir melanjutkan, famin huna, famin hunaka ja'altum al-khaluqa fi al-khaluqa fi masajidikum. Berdasarkan tindakan Nabi itu, maka kalian wahai kaum muslimin layaknya melakukan hal yang sama di masjid kalian, mewangi-wangikan masjid. Mewangi-wangikan masjid, semprot setiap saat. Ya, bukan hanya najis, ini juga termasuk mengingkari kemungkaran langsung ya oleh yang bersangkutan. Nabi SAW mencontohkan mengingkari kemungkaran, yaitu yang menghilangkan langsung, bukan memarahi orang dulu. Nabi langsung melakukannya. Bekas dahak tadi dicongkel oleh Nabi, dibuang, kemudian barulah dia menasihati dengan lisan, menyampaikan, dan bahkan sangat keras Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang Allah, yang dia mau Allah berpaling darinya. Jadi perbuatan itu membuat Allah berpaling dari kita. Ya. Berpaling dari kita. Ketika sholat, di depan kita kotor. Masjid kotor. Dan bau. Nah, ini bagaimana kita bisa menghadirkan kekhusyukan, ketenangan, kenyamanan, sementara kondisi masjid seperti itu. Ya. Maka tentu berpalingnya di sini maksudnya kita lepas dari kekhusyukan, susah untuk menghadirkan kalbu. Maka tuntunan Nabi tadilah yang diambil, diterapkan di masjid-masjid kaum muslimin di masa itu, yaitu memberikan wangi-wangian, berusaha untuk membersihkan yang kotor-kotor di masjid. Semua, bukan hanya pengurus masjid, bukan hanya pekerja di masjid yang bersih-bersihkan, semua yang melihat ada sesuatu yang merusak pemandangan di masjid dari hal-hal yang kotor, maka semuanya ingin beribadah. Ya, ingin beribadah mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Oh iya. Ya, ini dibuat nomor ya, walaupun sanadnya sama. Sanadnya sama, nomornya berbeda. Kalau yang tadi 7464, hadis Jabir ini 7465. Ya, thumma madaina hatta ataina Jabir bin Abdullah. Ya. Ataina Jabir bin Abdullah, dua hadis di sini ya. Ya, kita tidak buat nomor dengan berbeda hadis. Cukup dengan sahabatnya saja. Hadisnya walaupun berbeda, tetapi sahabatnya satu, kita buat saja nomor satu nomor saja. Kita lanjutkan. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati batn buwatin, wa huwa yatlubu al-majriya bin Amr al-Juhani وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Ini hadis Jabir bin Abdullah yang ketiga, ya. Yang ketiga, yang pertama tentang salat menggunakan sehelai pakaian yang digulung ke badan. Yang kedua tentang sikap seorang muslim kepada dengan masjid Allah, menjaga kebersihannya, kesuciannya, jangan adab membuang dahak, membuang ludah di dalam masjid. Kemudian mewangi-wangikan masjid. Kemudian sekarang tentang kendaraan, menyayangi dan bersikap lemah lembut kepada tunggangan. Ya. Sirna ma'a Rasulullah sallam fi ghazwati batni buwata. Kata Jabir, kami pernah dalam perjalanan bersama Nabi dalam peperangan batni buwatin. Ini nama tempat. Wa huwa yatlubul majdiyya bin Amrin al-Juhani. Misi dari peperangan itu menangkap al-Majdi bin Amir al-Juhani. Ya, seseorang. Wa kana an-nadhihu ya'qubuhu minna al-khamsatu was-sittatu was-sab'atu. Satu kendaraan tunggangan itu ditunggangi oleh 5, 6, 7 orang, ya. Karena masih tidak banyak, ya, harta kaum muslimin dan perlengkapan perangnya. Fadarat uqbatu rajulin min al-ansar. Maka tibalah giliran salah seorang dari ansar menunggangi tunggangan yang mereka ganti-gantikan, ya, dari ada yang satu ekor 5 orang yang menungganginya ganti-gantian, satu ekor 6 orang, satu ekor 7 orang. Cerita Jabir, ada tibalah giliran seorang dari ansar, ala nadihun lahu fa anaqahu. Ketika dia tunggangi, tiba-tiba dihentikannya. Dihentikannya tunggangannya, farakibahu, lalu dia naiki, thumma ba'athahu, kemudian dia bawa berjalan, fataladdana alaihi ba'dat taladdun. Ternyata tunggangan ini tidak cepat, ya. Dia berupaya untuk cepat, tetapi dia tetap lambat, langkahnya gontai, ya, lemah, tidak bisa berlari kencang. Lalu penunggangnya dari Ansar ini berkata, syak la'anakallah, celakalah, semoga Allah melaknatmu. Jadi dikutuknya tunggangannya tadi. Wajar sajalah, dia membawa orang banyak, silih ganti, dia tidak istirahat, yang lain bisa istirahat, ya. Maka dikutuknya, syak la'anakallah. Faqala Rasulullah SAW, man hadhal la'in ba'irahu. Ini siapa yang melaknat tunggangannya atau kendaraannya? Qala ana ya Rasulullah. Kata orang tadi, saya ya Rasulullah. Qala inzil an. Kata Nabi, turun dari kendaraanmu. Ya. Fala tashabna bimal'unin. Jangan kamu sertakan kami dengan sesuatu yang dilaknat. Jadi Nabi suruh orang tadi turun dan untanya dibiar pergi. Kata Nabi, jangan engkau sertakan kepada rombongan kita sesuatu yang dilaknat. Karena sudah didoakan laknat oleh orang tadi. Maka Nabi perintahkan orang tadi turun dari kendaraannya dan untanya dibiarkan. Karena sudah dilaknat, didoakan laknat. Kemudian Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan laknat untuk diri kalian. Ya. La tad'u ala anfusikum, jangan kalian kutuk diri kalian, kalian doa kecelakaan, jangan doakan kecelakaan diri kalian sendiri. Wa la tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan atau mengutuk doa buruk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian kutuk atau kalian doakan keburukan untuk harta kalian. Rumah misalnya, kendaraan. Bahkan bukan hanya disumpah serabai, disepak, ditendang, dicampakkan. Misalnya mobil mogok-mogok terus. Nah, disepak mobilnya. Ya. Atau disumpah serabai. Ini dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Amwal ini semua masuk semua. Yang kita miliki, yang kita pakai. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajib lakum. Dikhawatirkan doa kutukan kalian tadi berketepatan dengan Allah saat di mana di waktu itu ketika Allah diminta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berketepatan kutukan kalian dengan waktu di mana Allah mengabulkan doa siapapun juga. Ya. Maka jangan sampai kita menyumpah, melaknat, mendoakan keburukan untuk istri atau suami kita, untuk anak-anak kita, siapapun juga, dan bahkan harta kita, ya, dan bahkan diri sendiri, ya, ya, mengutuk diri sendiri, celakalah aku. Ini tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Jabir bin Abdullah dan ini adab dalam berkendaraan dan adab yang perlu ya yang seharusnya kita lakukan adalah mendoakan keberkahan apa yang kita miliki. Semoga Allah memberkahi kamu untuk saya. Seperti Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi burrina fi sa'ina fi syamina fi yamanina. Minta keberkahan. Ya. Kita mengendarai motor, kita doakan Allahumma barik li fiki. Atau ya Allah berkahi saya padamu. Ya. Atau Allahumma barik li fi motor saya ini. Allahumma barik li fi mobil saya ini. Allahumma barik li fi zaujati. Allahumma barik li fi auladi. Allahumma barik li fi baiti. Allahumma barik li fi sa'ati, fi kitabi, fi ya, minta keberkahan dari Allah dari apapun yang kita miliki. Jangan sebaliknya terjadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanat ushayshiyatun wa danawna ma'an min miyahil arab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا قال جابر رضي الله عنه فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر فقام جبار بن صخر رضي الله عنه فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان قلنا نعم يا رسول الله فأشرع ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فأناخها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر رضي الله عنه يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. Ini hadis subhanallah, banyak sekali ya catatan-catatan dalam hadis yang ketiga dari hadis Jabir. Ya. Hadis yang keempat dari Jabir ya. Hadis yang keempat dari hadis Jabir. Kami dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Hatta idza kanat usaysiyatun, ya, hingga tiba waktu malam, ya, hampir malam. Wadana ma'an min miyahil Arab, kami dekat dengan air, sumber air dari sumber-sumber air bangsa Arab, Badui. Nabi SAW bersabda: Man rajulun yataqaddabuna fayamdurul hawdha, siapa di antara kalian atau kita yang pergi duluan, ya, mendahului kita untuk mencari al-haud, perigi, ya. Fayasrabu, lalu dia minum, wayaskina, setelah dia minum dan membawa air untuk kita. Qala Jabir, maka Jabir berkata, faqumtu, saya pun berdiri. Faqultu, ahadha rajulun ya Rasulullah, ya, laki-laki ini ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallam, ayyu rajulin ma'a Jabir, siapa orang yang mau bersama Jabir, maksudnya berdua. Faqama Jabbar bin Sakhar, maka bangkitlah seseorang yang bernama Jabbar bin Sakhar, berarti yang mencari berangkat duluan dua orang, Jabir bin Abdullah dengan Jabbar bin Sakhar. Fantalaqna ila al-bi'ri, maka kami berangkat menuju perigi. Fanaza'na fil hawdi sijlan aw sijlaini, kami tarik dari dalam perigi itu satu ember, dua ember. Thumma madarna, ya, kemudian kami apa? Thumma naza'na fihi hatta afhaqna, maksudnya kami penuhi wadah yang dibawa oleh mereka. Intinya diambil air dari perigi kemudian dipenuhi bejana atau wadah yang mereka bawa. Fakana awwala tali'in alaina Rasulullah sallam, orang yang pertama kali yang berjumpa dengan kami ketika kami kembali dari perigi tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, ini subhanallah adab Nabi yang luar biasa. Ata'zanani, kalian izinkan saya mempergunakan terlebih dahulu, ya, menggunakan air ini terlebih dahulu. Qulna na'am ya Rasulullah, Nabi minta izin malah, ya. Subhanallah, ini adab tawadhu', ya, yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Na'am ya Rasulullah, kata mereka berdua, ya. Fa asra'ana qatahu fasharibat, maka digesakan atau dimulai oleh untanya, maka untanya pun minum. Ini kasih sayang kepada hewan, ya. Untanya minum. Fasharibat sanaqan sanaqa shanaqa laha fasajjat ila al-hawdi, ya. Fabalat fasharibat sanaqa laha fasajjat fabalat thumma adala biha fa anaqaha, ya, selesai untanya minum, ya. Thumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-hawdi, maka Nabi pun datang ke tempat air tadi. Fatawadda'a, lalu bila berwudu. Thumma kumtu, ya, kemudian saya, kata Jabir, berdiri tegak. Fatawadda'tu min mutawaddi'i Rasulullah SAW, saya pun berwudu dari bekas wudunya Nabi SAW. Ya. Fadhahaba Jabbar ibn Sakhar yaqdi hajata, sementara Jabbar pergi menjauh untuk menunaikan hajatnya, buang air, ya. Faqama Rasulullah SAW liyusalli, maka Nabi berdiri untuk salat. Ini sudah malam ini, ya. Wa kanat alayya burdatun ذهبت أن أخالف بين طرفيه فلم تبلغ لي. Dan saya memakai burdah, yang kain setelan tadi. Ya, saya ingin menemukan ujungnya tetapi tidak sampai. Pendek berarti. Ya, pendek sehingga tidak bisa dililitkan. Wa kanat laha zabadibu fanakastuha summa khalaftu baina tarafaiha. Saya tidak terlalu memahami ini. Yang penting nanti ketika dipakai oleh Jabir, nanti ada yang tersingkap di badannya. Ya, karena tidak terlalu besar. Thumma tawaqastu 'alaiha thumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulullah sallam. Jadi dia tergesa-gesa memakai kainnya, kemudian dia datang lalu berdiri di bagian atau di sebelah kiri Nabi. Nabi sudah sedang salat ini. Jabir ikut berimaman tetapi dia tegak di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani. Maka Nabi memegang tangan saya kemudian memutar saya ke sebelah kanan. Asalnya kan sebelah kiri. Dan Nabi berdiri kemudian Jabir, Nabi sholat berdiri kemudian datang Jabir kemudian tegak di sebelah kiri Nabi. Nabi SAW pegang tangannya diputar ke sebelah, dipindahkan sebelah kanan. Pas posisinya? Ya. Bila mana jamaahnya hanya dua maka makmum sebelah kanan imam. Makmum sebelah kanan imam. Apa? Fa akhadha Rasulullah sallam mana dia? Summa ja'a Jabbar bin Sakhar, kemudian datang pula kawannya tadi, Jabbar, fatawadda'a, lalu dia berwudu setelah buang hajat tadi. Summa ja'a, kemudian dia datang, faqama an yasari Rasulullah sallam. Dia Jabir kan sudah dipindahkan sebelah kanan. Sudah pas posisinya. Tiba Jabbar, dia berdiri sebelah kiri Nabi lagi. Ya. Berarti makmum berapa orang? Dua orang. Makmum dua orang. Jamaahnya tiga, tetapi makmumnya dua. Fa'akhadha Rasulullah Sallam biyadaina. Maka Nabi pegang kedua tangan kami. Sedang solat ini. Nabi pegang kedua tangan kami atau ketika dengan memegang tangan kami jami'an. Fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Dia dorong kami dan sehingga kami berdiri di belakangnya. Ya. Ini tuntunan solat berjamaah. Posisi makmum di mana? Bila mana jamaahnya satu, makmumnya satu, maka dia posisi di sebelah kanan imam. Bila mana jamaahnya lebih dari satu, maka makmumnya berdiri di belakang imam. Ya. Haqamana khalfahu faja'al Rasulullah SAW yarmukuni wa ana lash'ur. La ash'ur. Nabi SAW menoleh ke saya tidak sadar. Summa fatintu bihi, akhirnya saya juga tahu Nabi menoleh. Faqala hakadha. Jadi Nabi memberi isyarat untuk memperbaiki kainnya tadi yang menyingkap bagian dadanya. Ya. Yang menyingkap bagian perutnya mungkin saja ya. Kita tidak terlalu menjelaskan tadi tentang mungkin bisa diteliti lagi. Ya, jadi yang penting Nabi memberi isyarat dengan matanya untuk memperbaiki kain pakaian Jabir yang tadi tidak terlalu menutup badannya. Yarmuquni wa ana la ashur thumma fatintu bihi faqala hakadha biyadihi ya'ni shudda wasatak. Ya. Diperkencang bagian tengahmu, maksudnya pakaiannya. Falamma faragha Rasulullah SAW setelah selesai solat, qala ya Jabir, kata Nabi kepada Jabir, qultu labbaika ya Rasulullah, saya sambut panggilanmu ya Rasulullah. Qala idza kana wasian, jika dia panjang lewat luas, fa khalif baina tarafai, maka ikatkan ujungnya. Kalau bisa dipanjang karena bisa dililitkan kemudian ikat ujungnya, lakukan itu. Wa idza kana dhayiqan, dan jika dia pendek dan tidak bisa diikat, fasdud ala haqwika, maka perkencang di bagian bokongnya, di bagian bokongmu. Ya. Ini hadis yang keempat dari hadis Jabir tentang yang pertama mencari air. Kemudian adabnya Nabi SAW ketika minta izin kepada mereka berdua. Kemudian adanya sholat malam dan bolehnya sholat malam berjamaah. Kemudian tuntunan menyusun saf. Ya, tuntunan menyusun saf. Kemudian tuntunan pakaian dalam sholat. Ya, ini beberapa catatan Dan banyak lagi mungkin pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Ya. Hal min. Ya, juga tentang catatan mengasihi dan menyayangi hewan. Bahkan dia yang terlebih dahulu diberi minum oleh Nabi sebelum dia berwudu alaihi salatu wassalam. Masih tersisa hadis yang kedua, yang kelima ini juga cukup panjang ceritanya. Ya. Mungkin kita tangguhkan juga, kita undurkan ke pertemuan besok insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sudah baca 4 hadis ya, dari hadis Jabir, dan 2 hadis dari hadis Abu Yasar. Ya, hadis Abu Yasar ada 2. Ya. Dan hadis Jabir sudah 4 hadis kita baca. Insyaallah akan kita lanjutkan. Makanya bunyi babnya hadis Jabir yang panjang. Hadis Jabir yang panjang kemudian dimasukkan 2 hadis Abu Yasar di sini dengan 1 sanad. Yaitu sanadnya Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah dari ayahnya, kemudian dari Abu Yasar atau dari Jabir bin Abdullah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.